Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala hayyun la yamutu thumma qala syarih hafizallahu ta'ala hayatuhu kamilatun la ya'tariha naqsun wala naumun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum wa tawakkal alal hayyi alladhi la yamutu fa nafa'a an nafsihi as-sinnati an-sinnata wa hiya an-naumu al-khafifu wan-naumu al-mustaghriku wa nafa'a nafsi al-mauta li kamali hayatihi subhanahu wan-naumu wan-nu'asu wal-mautu naqsun fil hayati wa hadhihi min sifatil makhluqi wa hayatul makhluq wa hayatul makhluqi naqisatun fa huwa yanamu wa yamutu fa naumu kamalun fi haqqil makhluqi naqsun fi haqqil khaliqi li annal makhluqa alladhi la yanamu mu'talus sihhati fa hadha yadullu 'alal farqi baina sifatil khaliqi wa sifatil makhluqi wal hayyu wal qayyumu hatani as-sifatani ma'khudatani min qawlihi ta'ala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum al hayyu alladhi lahu al hayatu al kamilatu wal qayyumu sighatun mubalaghatun sighatu mubalaghatin. Baik. Qayyum la yanam. Nah, nanti berikutnya. Hai, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Qala faqala al-imam Abu Ja'far al-Tahawi hayyun la yamut. Dia Allah maha hidup, tidak mati. Hayatun kamilah, kata Syekh Shalih Fauzan. Kehidupan yang ada pada Allah, kehidupan yang sempurna, layak atariha naqsun wala naumun, yang tidak diiringi oleh sifat kekurangan sih ataupun tidur. Ya. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah tidak ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. Ya, Dia yang maha hidup, al qayyum, lagi terus menerus mengurus makhluknya. Ya, tidak butuh makhluknya. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Dia tidak ngantuk, tidak pula tidur. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dalilnya lagi. Bertawakallah kalian kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati. Fa nafa'a nafsi as-sinata, maka Allah menafikan darinya sifat ngantuk. Ya. Ya. Dan juga dinafikan wahia, apa itu sinah, naumul khafif, tidur yang sedikit, ngantuk kalau bahasa kita ya. Ya. Wa naumul mustaghriq, dan tidur yang mustaghriq. Lelap. Pules. Ya, begitu. Nabi SAW menyatakan innallaha la yanam la wa la yanbaghi lahu ayanam. Allah tidak tidur dan tidak patut bagi Allah untuk tidur. Ya. Tapi barakallahu fik. Kemudian mana lagi tadi? Wanafa an-nafsi al-mautah, dan Allah juga menafikan dari dirinya kematian. Likamali hayatihi subhanah. Ya, karena kesempurnaan hidup bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau makhluk mati, nggak sempurna hidupnya. Ya, diawali oleh ketiadaan, maka sifat hidupnya aja nggak sempurna. Diiringi oleh ngantuk, sifat hidupnya nggak sempurna. Karena kalau dia tidur, dia tidak terjaga. Ya, lagi tidur disengin sama teman, dikasih garam mulutnya, dicoreng-coreng mulutnya, mukanya. Ya, ditilep, diambil uangnya, dia nggak tahu lagi tidur. Berarti sifat hidupnya nggak sempurna. Ya, dan juga yang namanya tidur itu akhul maut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa naum akhul maut. Tidur adalah saudara kematian. Kita aja kalau tidur doanya apa? Bismikallahumma amutu wa ahya. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami. Di surga nanti orang-orang enggak tidur. Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, hal ahlul jannah ya namun, oh ya Rasulullah, apakah penduduk surga tidur? Kata Nabi, naum akhul maut. Ya. Tidur itu saudara kematian. Dan di surga enggak ada kematian. Karena kematian sudah disembelih. Ya, sudah disembelih. Maka enggak ada lagi kematian. Saudara kematian pun enggak ada. Ya. Full hidup semua. Melotot semua matanya. Dalam artian melotot itu enggak tidur-tidur. Dalam kesenangan. Full. Wan naum wan nu'as, tidur ngantuk, wal maut, mati, naqsun fil hayah, adalah sifat yang kurang ya, dalam kehidupan. Wa hadhihi min sifatil makhluk, ini semua sifat makhluk. Wa hayatul makhluk naqisatun fa huwa yanam wa yamut, ya, kehidupan makhluk itu kurang sifatnya karena dia tidur dan dia mati. Fa naum kamalun fi haqqil makhluk, sedangkan tidur kesempurnaan pada hak makhluk. Ya, orang kalau enggak bisa tidur sakit dia. Bahkan sampai minum obat tidur. Bahkan kalau tidurnya sekian jam berkualitas. Kurang sekian jam kurang berkualitas. Nah. Kurang tidur sakit. Ya. Namun naqsun fi haqqil khaliq, kurang terkait hak khaliq. Di annal makhluq ya, alladzi la yanamu mu'tallu sihhah. Ya. Karena makhluk yang tidak tidur, maka kesehatannya pasti mu'tal, cacat sehat kesehatannya. Ya. Fa hadha yadullu ala al-farqi baina sifatil khaliq wa sifatil makhluq. Maka inilah perbedaan antara sifat ya, sifat Allah Sang Pencipta dan sifat makhluk. Al-hayyu qayyum hatani sifatan. Ya. Berarti kan sifat hidup dan sifat maha berdiri sendiri sambil mengurus makhluk, yaitu al-qayyum, adalah dua sifat. Ya. Ma'khudatan, yang diambil dari firman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah. Ya. Baik. Al-hayyul ladzi lahul hayatul kamilah, yaitu yang maha hidup, yang memiliki kehidupan yang sempurna. Wal qayyum sighatu mubalaghatin, dan qayyum ada sighah mubalaghah dari wazan ya fa'ul. Ya. Ya, ya, ya, lafaz yang menunjukkan makna mubalaghah. Ya, taib. Kemudian kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, qayyumun la yanam, qayyum berdiri sendiri mengurus makhluknya, tidak butuh makhluk, tidak tidur. Nah, dibaca di sini siapa? Nabil, baca Nabil. Qayyumu huwa al-qa'imu bi nafsi wal muqimu li ghairihi. القائم بنفسه فلا يحتاج إلى شيء وغني عن كل شيء والمقيم لغيره كل شيء فقير إليه يحتاج إلى إقامته له سبحانه وتعالى فلولا إقامة الله للسماوات والأرض والمخلوقات لتدمرت وفنيت ولكن الله يقيمها ويحفظها ويمدها بما يصلحها فجميع الخلق في حاجة إليه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. طيب. Ya, Al-Qayyum huwa al-qa'im bi nafsihi. Al-Qayyum itu adalah zat yang berdiri sendiri. Al-muqim li ghairih, yang dia mengurus selainnya dari kalangan makhluknya. Kullu syai'in faqirun ilaih, segala sesuatu ya pasti fakir membutuhkannya. Ya nas antumul fuqara ila Allah. Allah enggak butuh kita. Yahtaju ila iqamatihi lahu subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu pasti membutuhkan ya iqamah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, membutuhkan kepadanya untuk tegak. Baik. Kelewat saya. Fala yahtaju syai, itu ya, kelewat ya. Fala yahtaju ila syai'in wa ghaniyun an kulli syai'. Maka Allah enggak butuh kepada apapun, Dia Maha Maha Kaya, tidak butuh kepada segala pun. Al-Muqim li ghairi, yang mengurus makhluknya. Itu tadi. Falaula iqamatullahi lis-samawati wal ard. Ya. Maka kalau bukan karena Allah menegakkan langit-langit dan bumi wal makhlukat dan makhluk, la tadammarat wa faniyat. Tentulah ya mereka semua ini akan hancur dan faniya, fana, binasa. Ya, walakin Allah yuqimuha. Namun Allah Subhanahu wa taala menegakkannya. Wa yahfaduha, menjaganya. Wa yamudduha, mencukupkannya. Bima yuslihuha, dengan segala yang memberikan kemaslahatan untuk mereka. Fajami'ul khalqi fi hajatin ilaih, maka seluruh makhluk sangat membutuhkannya. Innallaha yumsiku samawati wal ardu wa antazula. Allah yang menahan langit-langit dan bumi supaya enggak hilang, lenyap. Wala inzalata in amsakahuma min ahadi min ba'dih. Dan sungguh jika keduanya hilang, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Ya. Tabarakallah. Ya, kemudian kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, khaliqun bila hajatin, razikun bila mu'natin. Ya. Dia Maha mencipta tanpa hajat, tanpa membutuhkan ciptaannya. Razikun, Dia Maha memberi rezeki bila mu'nah, tanpa pernah kekurangan. Topik baca topik. Summa qala syarihu rahimallahu ta'ala, huwa alladhi khalaqal khalqa wa huwa laysa bihajatin ilayhim innama khalaqahum li'ibadatihi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun fa khalaqahum lihajati ilayhim bi an yan lihajatin ilayhim bi an yan suruhu bi an yansuruhu aw liyu'inuhu aw liyusa'iduhu subhanahu aw yuhammuhu aw yahmuhu innama khalaqahum li'ibadatihi wa humul muhtajuna lil'ibadati ittisalihim billahi litasilahum billahi wa tarbitahum bi rabbihim. Huruf ta itu. Wa tarbitahum bi rabbihim. Ah. Fal ibadatu silatun bainal 'abdi wa rabbihi fatuqarribuhu minallahi wa yahsulu biha minallahi 'ala thawabi wal jazaa'. Fal ibadatu hajatun lil khalqi wa laysat bi hajatin lillahi 'azza wa jalla. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna allaha la ghaniyun hamid. In takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum. Wa qawluhu razikun bila mu'natin ay huwal qa'imu bi arzaqi ibadihi wa la yankusu dhalika mima indahu. Baik, barakallahu fiik. Ya. Khaliqun bila hajatin, razikun bila mu'nah. Apa maksudnya? Kata Syekh Shalal Fauzan, huwallazi khalaqal khalqa, dialah Allah yang menciptakan makhluk. Wa huwa laisa bihajatin ilaihim, dan Allah enggak butuh kepada mereka. Ya, wa innama khalaqahum liibadatihi. Allah ciptakan makhluk agar mereka beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. Bukan karena nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa khalaqahum liha la lihajatin ilaihim. Allah menciptakan makhluk, menciptakan mereka bukan karena Allah membutuhkan mereka. Bi ayan suruh agar makhluk menolongnya. Emangnya Allah lagi menghadapi siapa? Ya. Auliyu'inuhu agar membantunya. Auliyusaiduhu menolongnya subhanahu wa ta'ala. Auliyam yahmuhu. Ya. Atau melindunginya. Ha, subhanallah. Wa innama khalaqahum li ibadatih. Allah menciptakan mereka agar mereka beribadah pada Allah. Jinnya, malaikatnya, manusianya. Wa humul muhtajuna lil ibadati lil ibadah. Dan perhatikan ketika Allah menciptakan kita untuk ibadah, kitalah yang membutuhkan ibadah. Ya. Bahkan kita bisa beribadah membutuhkan taufik dari Allah. Kita berdoa iyyaka na'budu apa? Ihdinash shiratal mustaqim. Ya, ihdina, berilah kami hidayah. Hidayah taufik, hidayah irsyad. Ya, mungkin dapat bayan irsyad, dapat nih dalil. Ya. Dapat keterangan nih, sholat wajib, wajib bertauhid. Nah, butuh taufik, butuh hidayah lagi. Hidayah taufik untuk mengikuti, mengamalkan. Ada orang yang ngerti gak ngamalin, dia gak dapat hidayah taufik. Nah, kita pun juga minta lagi. Makanya kita berdoa pada Allah setiap akhir sholat. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa berzikir kepada Engkau. Kita zikir itu ibadah. Mau zikir aja minta tolong sama Allah. Ya, mau sholat nanti imamnya kita punya kemampuan mau sholat. Enggak kan? Tadi pagi kita pagi-pagi doa apa? Ya hayyu qayyum. Birahmatika dengan rahmatmu ya Allah. Kita bertawasul dengan tiga tuh. Nama Allah hayyu qayyum dengan sifat rahmat Allah. Astagis. Astagis itu tolabul ghaus. Meminta pertolongan di kala genting. Karena genting ini kayak gak bisa. Aslih li sya'ni kullah. Beresin urusanku ya Allah semuanya hari ini. Wala takilni ila nafsi tarfata 'ain. Jangan kau serahkan urusanku itu kepada diriku walau sekejap mata. Kita mau sholat zuhur aja ntar gak bisa kita sholat zuhur kecuali dengan taufik dari Allah. Ya. Allah yang memudahkan langkah kaki kita ke masjid, memudahkan diri kita berwudu, memudahkan kita untuk sholat. Kalau enggak banyak orang yang lebih mampu, lebih kuat, ternyata Allah enggak kasih taufik untuk sholat. Banyak orang sakit, kesulitan badannya untuk sholat, Allah beri taufik untuk sholat, ngerjain sholat dia. Yang sehat enggak sholat, enggak dapat taufik. Nah ini, jadi kita yang butuh ibadah. Bukan Allah yang butuh ibadah. Ya. Wahumul muhtajuna lil ibadah. Mereka lah yang membutuhkan ibadah. Kenapa? Litasilahum billah, supaya menyambungkan mereka dengan Allah. Menghubungkan mereka dengan Allah. Watarbitohum birabbihim, untuk mengikat mereka. Ya, dengan Rabb mereka. Fal ibadatu silatun bainal abdi wa rabbih. Karena ibadah itu adalah hubungan antara Allah dan Rabbnya. Fatuqarribuhu minallah, ibadah itulah yang mendekatkan si hamba kepada Allah. Wa yahsulu biha minallahi ala sawabi wal jazai. Maka dengan ibadah akan mendapatkan dari Allah si hamba tadi pahala dan balasan. Fal ibadatu hajatun lil khalqi wa laysat bihajatin lillahi azza wajal. Maka ibadahlah kebutuhan makhluk bukan kebutuhan Allah. Allah berfirman, "In takfuru antum wa man fil ardi jami'a." Jika kalian kufur semua, kalian kufur dan semua yang ada di bumi ini kufur semua, fa innallaha ghani la ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Ya. In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Kalau kalian kufur, Allah enggak butuh kalian. Allah musta'an. Wa qawlu razikun bila mu'nah. Ya, Allah Maha pemberi rezeki tanpa ada mu'nah, tanpa pernah kekurangan. Ai wa huwal qa'imu bi arzaqi ibadih. Allah lah yang memberikan ya rezeki-rezeki kepada hamba-Nya. La yanqusu dzalika mimma indah. Enggak kurang sedikit pun apa yang ada di sisinya. Allah beri, Allah beri. Yunfiku kaifa yasha. Bal yadahu mabsutatan, yunfiku kaifa yasha. Kedua tangan Allah terbentang. Allah menginfakkan, memberi rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Enggak pernah putus. Orang kafir Allah kasih rezeki. Apalagi orang mukmin, hewan Allah kasih rezeki. Ya, semua dapat rezeki dari Allah. enggak pernah putus. Nikmat Allah banyak. Ya, rezeki yang Allah berikan pada kita aja kita enggak bisa ngitung. Wa in ta'udun ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah enggak bisa hitung kita itu. Namun ketika kita bersyukur itu yang butuh syukur itu kita. Ya. Baik. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, ya syukurnya itu untuk diri dia sendiri. Kalau dia syukur, la in syakartum la azidannakum. Wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur, aku akan tambah. Berarti yang butuh syukur kita ya. Ya. Beda ya kalau manusia nih. Saya pajak memberikan hadiah kepada ya Ahmad. Ya. Terus Ahmadnya enggak mau terima kasih. Ya, terima kasih aja kagak. Pajak mungkin ini orang kok gini amat ya? Gitu. Ya enggak tahu diri amat ya. Misalkan nih, enggak tahu diri amat. Iya, kalau makhluk ya dia kadang butuh apresiasi, butuh ucapan terima kasih. Ya. Kalau Allah enggak. Ya, hamba itu yang butuh. Ya, yang butuh syukur. Kalau enggak syukur, dia azab. Dia butuh syukur. Kalau enggak butuh syukur, dia azab. Ya, mendingan syukur. Ya kan? Mending bersyukur. Bersyukur itu dengan tiga. Lisan, anggota badan, amalan, dan di kalbu. Dan semakin banyak nikmat, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Naam, naam. Mana lagi tadi? Ya, mumitun. Itu ya. Bila makhafatin. Ya, Allah maha mematikan tanpa makhafah, tanpa ada takut kepada mereka. Allah mematikan. Padahal dibaca berikutnya. Di sini. Siapa? Pawas. Ya, baca Pawas. Mana tuh? BAB. Wah. Lagi daras ngedan ternyata dia. Ya, Fadal, Awas. Bismillah, qala syarih rahimahullah ta'ala, ay yumitu al-ahya'u al-ahya'a al-ahya'a idha kamulat ajalahum ajaluhum la li'annahu khaifun minhum walakin dhalika lihikmatihi subhanahu wa ta'ala li'annal hayata في الدنيا لها نهاية وأما الآخرة فليس لحياة للحياة فيما فيها نهاية نهاية اسم ليس مؤخر فإماتتهم ليس خوفا منهم أو لا يسري أو ليستريحا liyastariha minhum walau kanu yakfuruna bihi. Masa yukafirun, mereka mengkafirkan Allah, mereka kufur kepada Allah. Yakfuruna bihi fa innahu la yatadarraru bi kufrihim wa innama yadurruna anfusahum lakinnahu huwa yafrahu bi taubatihim li'annahu yuhibbu wa yuridu lahum al-khayra maqul dari la yuridu fa huwa yafrahu bi taubatihim wa huwa laysa fi hajatin ilaihim inna ma dhalika min lutfihi wa ihsanihi. Naam. Ya. Tayyib, barakallahu fik. Ayyumitul ahya, itu Allah yang mematikan ya makhluk yang hidup, Allah yang matikan. Ya. Idza kamulat ajaluhum, apabila telah sempurna ajalnya, kan ajal sudah ditentukan. Ya. Baik. La li'annahu khaifun minhum. Bukan karena Allah takut sama mereka, Allah matikan. Kan gitu tuh. Wah, Amerika takut sama Putin. Duh, kita matiin Putin yuk. Ah, gitu. Ya, itu karena takut. Ya. Walakin dzalika li hikmatihi subhanahu. Namun ini karena hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annal hayata fid dunya laha nihayatun. Karena kehidupan dunia itu ada nihayahnya. Ada kesudahannya, akhirnya. Ada endingnya. Wa amal akhirah falaisa lil hayati fiha nihayatun. Sedangkan di akhirat enggak ada kesudahan. Ya, enggak ada kesudahan hidup di akhirat, abadi selama-lamanya. Fa imamatuhum ya, maka mematikan mereka, mematikan makhluk ya, laisa khaufan minhum, bukan karena Allah takut sama mereka, auliyastariha minhum, agar Allah istirahat dari mereka, merasa lega. Kan gitu tuh, ada orang kafir mati misalkan, Abu Janda mati misalkan, nah alhamdulillah kita bisa istirahat gitu. Ada Armando mokat gitu, alhamdulillah kita bisa istirahat gitu ya. Ada tokoh liberal mati gitu kan, alhamdulillah kita bisa istirahat. Ya, ada orang-orang murtad sekuler mati, kita bisa istirahat. Tokoh-tokohnya, alhamdulillah kita bisa istirahat. Ah, Allah mematikan makhluk bukan itu. Karena oh, orang kafir ini bikin jengkel Allah pas mati, Allah lega. Enggak, itu kita. Gitu. Itu kita. Ya. Walau kanu yakfuruna bih, walaupun mereka semua kufur kepada Allah. Fa innahu la yatadarraru bi kufrihim. Maka enggak memberikan mudarat bahaya tuh kepada Allah kekufuran mereka. Wa innama yadurruna anfusahum. Bahkan mereka kekufuran mereka itu justru memudaratkan mereka sendiri. Ya. Lakinnahu wa yafrahu bitaubatihim. Namun Allah bergembira dengan taubatnya hamba. Ingat ya, gembiranya Allah ini juga isbat sifat ya, farah bagi Allah, sifat gembira bagi Allah. Ya, namun gembiranya Allah bukan karena Allah butuh taubatnya kita, enggak. Ya, Allah punya sifat gembira aja. Ya. Baik. Li'annahu yuhibbu wa yuridu lahumul khaira, karena Allah mencintai, menyukai dan menginginkan kebaikan dari mereka. Fa huwa yafrahu bitaubatihim, maka Allah bergembira dengan taubat mereka. Wa huwa laisa fi hajatin ilaihim, dalam keadaan Allah enggak butuh kepada mereka. Wa inna madzalika min lutfihi wa ihsanihi, itu karena kelembutan dan kebaikan dari Allah. Ya, cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.